Bismillahirrahmanirrahim. Yang tersisa dari masalah yang keempat ini kita selesaikan. Wa fima yali ba'du suwari wa ahkamuha. Berikut ini sebagian bentuk-bentuk transaksi ribawi ya dan hukum-hukumnya. Naam. Tayyib. As-suratul ula, al-ula yang pertama, ba'a mi'ata jaramin minadh dhahab. Seseorang menjual 100 gram emas. Bimi'ati jaramin minadh dhahabi ba'da syahrin, dibayar dengan 100 gram emas pada syahr, sebulan kemudian. Berarti ini masuk dalam kategori jual beli barang ribawi yang sejenis, sama-sama emas. Ya. 100 gram emas dibayar 100 gram emas. Berarti tasawi ada, sama bobotnya, tidak masalah dari sisi ini. Tetapi permasalahannya terletak di nasiahnya, ba'da syahr. Salah satunya yadan, yang satunya tidak yad, bighairi yadin. Nasiah, yang satunya dibayar sebulan kemudian, berarti bighairi yad. Ya, berarti tertunda yang satunya. Hada muharramun, ini haram, wa huwa minar riba, dan itu termasuk riba. Kenapa? Li'annahuma lam yataqabadha fil majlis. Li'annahuma, karena kedua pihak yang bertransaksi, penjual dan pembeli, lam yataqabadha, tidak serah terima langsung, fil majlis, di majlis akad. Nah. Tayyib. Yakni ada riba apa di sini? Riba apa yang terjadi? Riba fadl atau riba nasi'ah? Riba nasi'ah. Tertunda ba'da syahr. Adapun dari sisi tasawinya terpenuhi, jadi tidak ada fadl, tidak ada riba fadl. Naam. Ats-tsani, yang kedua, ishtara kilu jaramin minas sya'iri. Seorang membeli 1 kilogram gandum syair, dibayar dengan bikilo jaromi minal bur, dibayar dengan 1 kilogram gandum bur. Berarti ini adalah barter, tukar menukar, jual beli barang ribawi yang berbeda jenis. Ya, 1 gandum syair, 1 gandum bur. Dan keduanya satu golongan dalam hal apa? Dalam hal illat, faktor hukumnya sama, yaitu sama-sama qut al-balad, sama-sama makanan pokok, ta'am. Tayyib. 1 kilo dengan 1 kilo. Naam. Jaza liikhtilafil jins. Jaza liikhtilafil jins. Boleh karena terdapat perbedaan jenis. 1 gandum bur, 1 gandum syair. Artinya ini tidak masalah. Ya, dan pada contoh ini sama nilainya, 1 kilogram gandum syair, 1 kilogram gandum bur. Andaikan kita beri contoh yang lain, kita bedakan 1 kilo gandum syair 1 kilo setengah gandum bur, terjadi perbedaan, boleh? Terjadi perbedaan takaran. Ini contoh lain. 1 kilo gandum syair, 1,5 kilo gandum bur. Boleh? Dari sisi adanya perbedaan takaran, boleh? Boleh. Likhtilafil jins. Karena beda aja jenisnya. Jadi tidak dipersyaratkan at-tasawi. Wa yushtarotu, dan yang dipersyaratkan padanya adalah at-taqabudu fil majlis. Serah terima langsung di majlis. Ya, gandum syairnya diserahkan, gandum burnya diserahkan, ya dan biadin, sama-sama tangan menerima dua belah pihak. Jika ada salah satunya yang tertunda, maka terjadi riba apa? Terjadi riba nasi'ah. Tayyib. Al-thalithatu, bentuk yang ketiga, idza ba'a 50 kilo jaraman minal bur. Apabila menjual 50 kilogram gandum bur, barang ribawi, bisyatin, dibayar dengan seekor kambing. Dibayar dengan seekor kambing. Jaza mutlakon, boleh secara mutlak. Yakni tidak ada persyaratan at-taqabud, tidak ada persyaratan at-tasawi. Sawa'un, sama saja. Taqabadha fil majlisi awla, serah terima langsung di majlis akad atau tidak, tidak ada masalah. Ya. Tayyib, kambingnya belum ada saat itu, menyusul nanti dibawakan. Tidak ada masalah. Jadi tidak harus ya dan biadin at-taqabud, serah terima langsung dua barang tersebut di majlis. Boleh. Ada yang tertunda, kenapa? Karena kambing bukan barang ribawi. Kambing bukan barang ribawi. Baik. Ar-rabi'ah, bentuk yang keempat, ba'a 100 dolarin, menjual 100 dolar. Bimi'atin wa asharati, bimi'ati wa asharati dolarat. Bimi'ati wa asharati dolarat. Dolarat. Naam. Menjual 100 dolar, dibayar dengan 110 ya, dolar. Ini uang dolarnya baru keluar dari pabrik. Masih bagus. Yang ini 100 dolarnya sudah tua, sudah kusut. Ditambah ada tambahannya 10 dolar. La yajuz, tidak boleh. Meskipun takobut, meskipun ya dan biadin sama-sama menerima, 100 dolarnya diserahkan, 110 dolarnya juga diserahkan, ya dan biadin dua belah pihak sama-sama menggenggam, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada selisih 10 dolar. Sementara keduanya adalah dua barang ribawi yang sejenis. Dipersyaratkan at-tasawi. Dipersyaratkan harus sama nilainya. 100 dolar ya 100 dolar. Ya, berarti di sini terkena apa? Riba apa yang terjadi di sini? Pada contoh ini. Riba apa? Riba nasi atau riba fadl? 100 dolar dengan 110 dolar. Riba nasi atau riba fadl yang terjadi? Riba fadl. Naam. Ada tambahan 10 dolar. Naam. Al-khamisatu, yang kelima. Iktarada 1,000 dolarin. Dia meminjam utang pinjaman 1,000 dolar. Ala an yu'idaha. Ya. Dengan akad bahwa dia akan mengembalikan 1,000 dolar itu ba'da syahrin, sebulan kemudian. Au akthar, au akthar ba'da syahrin au akthar, sebulan kemudian atau lebih dari sebulan masa tenggangnya. Bi 1,200 dolar, dibayar utang itu berapa? $1,200. Utangnya berapa tadi? $1,000. Utangnya $1,000. Dibayar berapa? $1,200. Bayarnya sebulan kemudian atau lebih dari sebulan. Labas, sebulan kemudian atau lebih, tidak apa-apa. Yang penting bayarnya $1,200. La yajuz, tidak boleh, haram. Ya. Di sini terjadi riba apa? Riba nasi'ah, riba qard. Terjadi riba nasi'ah, yaitu ada tambahan karena penundaan pembayaran, atau riba qard, ada riba pengutangan, memetik keuntungan, kelebihan, tambahan dari pinjaman utang tersebut. Naam. Ini riba jahiliyah. Jadi harusnya apa? Utang $1,000 dibayar $1,000. Sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian tetap $1,000. Kelebihannya itu, ya, kenapa ditambahkan kelebihannya? Dikarenakan dibayar dalam waktu, ya, dalam tenggang waktu yang tertunda tersebut, yang disepakati, berarti ada nasi'ah di situ, riba nasi'ah. Tayyib. As-sadisatu, yang keenam, ba'a mi'ata dirhamin minal fiddati, menjual 100 dirham dari perak. Dirham di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak bahannya. 100 dirham perak. 100 dirham, 1 dirham perak yang terbuat dari perak. Bi asharati junaihatin minadh dhahab, dibayar dengan 10 pon. Junaihat itu jamak dari junaih, ya, mata uang, pon. Minadh dhahab, yang terbuat dari emas. Perhatikan, yadfa'uha ba'da sanah, yang akan diberikan bayarannya itu setahun kemudian. Berarti, ya, ini adalah transaksi jual beli dua barang ribawi yang berbeda jenis. Dirham terbuat dari perak, junaih terbuat dari emas. Perak dengan emas, berarti barang ribawi yang berbeda jenis. Jika berbeda jenis, tidak diharuskan tasawi, tidak diharuskan sama. Ya, karena beda jenis, tidak masalah. 100 dirham, 10 junaih, enggak ada masalah. Beda nilai enggak ada masalah. Ini 100, ini 10 enggak ada masalah, karena beda jenis. Illat hukumnya sama? Sama. Emas, perak, sama illat faktor hukumnya. Itu tsamaniyah, satuan harga. Ini satu golongan ini dalam hal illat hukum. Berarti dipersyaratkan apa? Dipersyaratkan at-taqabud yadan biyadin. Harus secara terima langsung. Sementara di sini dibayar 10 junaihatnya itu setahun kemudian. Berarti la yajuz, tidak boleh. Id la budda minat taqabudi yadan biyadin. Karena harus terjadi taqabud, serah terima langsung yadan biyadin, tangan dengan tangan. Nih 100 dirham, nih 10 junaihat, sama-sama mengambil, berpisah majelis dalam keadaan selesai. Adapun ini ba'da sana, setahun kemudian diserahkan junaihatnya, berarti terjadi riba apa di sini? Riba fadl atau riba nasi'ah? Hah? Endah. Riba apa? Nasi'ah. Ahsant. Tayyib. As-sabi'ah. Yang ketujuh. La yajuzu bay'u atau syira'u ashumil bunukir ribawiyati. Tidak boleh penjualan atau pembelian saham-saham bank ribawi. Saham-saham bank ribawi, bank ribawi itu tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? li'annaha min babi ba'in naqdi bin naqdi. Sahamnya bank itu apa? Sahamnya uang kan? Naqd. Nukud. Saham itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah naqdun. Ya, jamaknya nukud, yaitu uang yang ada di bank itu kan uang kan? Nah, jadi saham-saham itu hakikatnya adalah uang. Jadi jika membeli atau menjual saham-saham bank ribawi, ya, itu tidak boleh, li'annaha min babi ba'in naqdi bin naqdi. Karena masuk dalam bab penjualan uang dibayar dengan uang bi ghairi tasawin, tanpa kesamaan nilai. Wala taqabud, dan tanpa taqabud, tanpa serah terima langsung. Ya, karena tidak dipegang uangnya. Karena tidak dipegang uangnya, tidak digenggam uangnya. Ya. Jadi uang dengan uang, ya, saham itu adalah hakikatnya uang. Dibeli, dibayar dengan uang. Uang dengan uang, dua-duanya barang ribawi. Ya. Jika sejenis, dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah, berarti dipersyaratkan harus sama nilainya dan harus taqabud, harus digenggam. Harus digenggam uang itu dari saham itu harusnya. Ya, oleh pembeli kemudian penjual mengambil bayarannya. Adapun ini tidak digenggam. Tetap di tempat di bank. Berarti tidak terjadi taqabud, tidak terjadi penggenggaman serah terima langsung, maka terkena riba fadl karena ada selisih nilai, dan terkena riba nasi'ah karena terjadi penundaan serah terima. Jelas? Jadi dari 7 bentuk yang dicontohkan di sini semuanya, ya, jelas ya. Seluruh yang dicontohkan ini, apa sudah masuk semua yang kita rangkum kemarin? Rangkuman yang pertama, poin pertama, transaksi dua barang ribawi yang sejenis. Syaratnya dua, harus at-tasawi, sama nilainya. Yang kedua, harus taqabud yadan biyadin. Apabila tidak sama nilainya, berarti terkena riba fadl, selisih, tambahan. Jika sama nilainya, tetapi ada yang tertunda, salah satunya, ya, tidak taqabud, tidak yadan biyadin, tidak serah terima langsung, berarti terkena riba nasi'ah. Poin yang kedua, transaksi dua barang ribawi yang berbeda jenis dengan illat faktor hukum sama. Ya. Diperjualbelikan satu dengan yang lainnya pada golongan yang pertama, yaitu golongan emas, perak, dinar dirham, emas, perak dengan segala macamnya, dan uang-uang, ya, mata uang yang ada. Ini satu golongan, illat faktor hukumnya sama, yaitu ats-tsamaniyah, satuan harga. Diperjualbelikan golongan ini satu dengan yang lainnya, emas dengan perak, ya, dinar dengan dirham, rupiah dengan dolar, rupiah dengan emas, rupiah dengan perak, seterusnya. Berbeda jenis, tapi satu golongan ini, yang illat faktor hukumnya sama, yaitu ats-tsamaniyah, satuan harga. Ataukah golongan yang kedua, yaitu gandum, beras, ya, garam, ya, zabib, garam, gula, yang faktor hukumnya sama illatnya, yaitu makanan pokok, garam dengan beras, garam dengan gandum, gula dengan garam, gula dengan beras, berbeda jenis tapi satu golongan yang sama illatnya. Ini yang dipersyaratkan apa supaya tidak terkena riba? Dipersyaratkan taqabud, harus serah terima langsung. Perbedaan nilai tidak masalah. Jadi tidak terkena riba fadl karena beda jenis, tetapi terkena riba nasi'ah karena illatnya sama. Ya, oleh karena itu kami ulangi kembali, dan ini nak ulang-ulangi karena ini banyak yang terjadi. Transaksi jual beli perhiasan emas atau perak, bayarannya uang dengan kredit, cicilan, tidak kontan. Ya. Itu terkena riba nasi'ah. Naam. Karena illat faktor hukumnya sama. Meskipun berbeda jenis, harus taqabud. Serah terima langsung. Poin yang ketiga, transaksi dua barang ribawi yang berbeda jenis dengan illat atau faktor hukum berbeda. Golongan yang pertama emas perak mata uang diperjualbelikan dengan golongan yang kedua yang makanan pokok tadi gandum, beras, garam dan lain-lainnya yang dikias padanya. Ya. Emas dengan beras, perak dengan garam. Ya. Beras dengan uang rupiah. Beda jenis dan beda faktor hukum, maka di sini tidak berlaku riba. Tidak ada riba fadl, boleh berbeda nilai tentunya. Dan tidak ada riba nasi'ah, boleh dikredit. Ada yang tertunda salah satunya, tidak harus jadam biadin. Karena beda illat, faktor hukum. Jelas? Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Transaksi dua barang, salah satunya barang ribawi, yang lainnya bukan barang ribawi. Aman. Tidak ada masalah. Tidak ada riba fadl, tidak ada riba nasi'ah, terserah bi'u kaifa syi'tum bi ghairi yadin biadin, tanpa serah terima tidak masalah, terserah. Karena salah satunya bukan barang ribawi. Apalagi yang kelima, yang keberapa? Yang kelima atau yang keempat? Hah? Yang kelima ya. Nah, jelas di ini rangkumannya. Nah, yang terakhir, transaksi dua barang harta, dua-duanya bukan barang ribawi. Dua-duanya bukan barang ribawi. Lebih aman lagi, tidak ada masalah. Tidak ada riba fadl, tidak ada riba nasi'ah. Jelas? Itu rangkumannya seluruh yang kita pelajari. Semoga dengan rangkuman ini dan penjelasan ini jadi jelas bagi semuanya. Dan dengan ini berarti kita anggap cukup pembahasan riba. Dan pekan depan insyaallah masuk ke al-qard, akad pinjaman utang. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.